Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Kita lanjutkan perjalanan tentang sirah dakwatut tauhid dan juga ad-daulah as-saudiyah. Yang terakhir kita bahas kemarin tentang surat balasan yang disampaikan oleh Al-Malik Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Faisal Al-Saud, yang dari surat itu kita mendapatkan beberapa pelajaran penting. Di antaranya adalah sikap al-hikmah di dalam dakwah dan hikmah di dalam berbicara, serta sifat al-hilm wa ta'anni, jauh dari celaan, jauh dari mencaci maki, jauh pula dari ujaran-ujaran kebencian terhadap pihak lain. Demikianlah akhlak seorang da'i ilallah, da'i ila tauhid, yang itu dimiliki dengan sempurna oleh Malik Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk juhud Al-Imam Abdul Aziz Al-Saud terhadap upaya beliau menegakkan dakwah wa daulah, hirs dan ihtimam beliau yang sangat tinggi untuk ijtima' kalimatil muslimin, menyatukan barisan kaum muslimin. Yakni beliau tidak hanya sebagai pemimpin negara beliau saja, namun beliau pemimpin dunia Islam. Hal ini sangat tampak dalam berbagai upaya beliau, diantaranya beliau menggelar pada tahun 1344 Hijriah, yaitu 1926, Muktamar Islam pertama di Hijaz, yang beliau sendiri memimpin majelis tersebut, muktamar tersebut, yang di kesempatan momen itu beliau menyampaikan pidatonya yang mengajak kaum muslimin wabil khusus para umara, para pimpinan negara-negara Islam, untuk bersama-sama mempedulikan kondisi kaum muslimin, menjalin ta'awun wa takatuf, dan juga al-i'tisam bihabdillahil matin. Terkhusus kesempatan itu, kesempatan mu'tamar pertama di Hijaz pada tahun 1344 Hijriah, bertepatan dengan momen baru-barunya keruntuhan Daulah al-Utsmaniyah. Yang kemudian setelah itu secara rutin diadakan muktamar-muktamar Islam berikutnya. Kemudian beliau, peran beliau juga adalah membentuk cikal bakal hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar. Cikal bakal hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar, ketika beliau menunjuk Syekh Abdul Aziz bin Abdul Latif al-Syekh sebagai yang bertugas di bidang ini di Riyadh pertama kali. Dan itu beliau lakukan setelah beliau berhasil membuka kota Riyadh. Setelah berhasil membuka kota Riyadh, beliau letakkan lembaga ini yang bertugas menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang kemudian di masa ini menjadi besar bernama sebagai lembaga hay'ah al-amri bil ma'ruf wa nahi anil mungkar, yang dalam tugasnya Syekh Abdul Aziz bin Abdul Latif dibantu oleh para talabatul ilm, di samping memang tugas resmi dari negara. Iya. Jadi bukan lembaga sendiri, ormas sendiri, iya, front pembela atau apa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lah, ini memang lembaga dari negara, dipercaya oleh negara, bahkan terakhir menjadi sebuah salah satu lembaga negara yang resmi. Di antara tugasnya, wabil khusus ketika Mekah sudah kembali ke pangkuan Daulah Saudi ya, pada tahun 1343 Hijriah, Al-Malik memberikan tugas-tugas khusus, kewenangan-kewenangan khusus, di antaranya ilzamun nas bil muhafadha ala salawah ma'al jama'ah wa muharabatul munkar wa ahlihi. Mengharuskan kaum muslimin untuk menjaga salat berjamaah dan memerangi kemungkaran serta orang-orangnya. Yang kedua, pengumpulan zakat. Ya, dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang memang ditetapkan secara syar'i. Dan di bulan Ramadan terkhusus juga diberikan kewenangan untuk mencegah segala perbuatan yang yunafi kemuliaan bulan Ramadan. Juga memberikan sanksi yang keras kepada para pedagang yang melakukan ghish ataupun khianat terkait dengan timbangan atau yang lainnya. Demikian pula memeriksa wakaf, tanah-tanah wakaf, dan diberikan kepada yang memang berhak supaya tidak terjadi kekacauan terkait dengan masalah wakaf. Kemudian upaya beliau yang serius berikutnya adalah ihtimam beliau terhadap urusan haji. Ihtimam beliau terhadap urusan haji mulai dari memberikan atau mempermudah jalur perjalanan haji dan juga mengamankan jalurnya serta memberikan kemudahan tatkala pelaksanaannya. Tatkala pelaksanaannya. Dan untuk ini beliau hampir setiap tahun beliau langsung turun ke pelaksanaan haji. Yani beliau langsung berhaji dan langsung memantau pelaksanaan ibadah haji. Bahkan beliau tidak jarang tawaf berbaur dengan kaum muslimin. Bertawaf dan berbaur dengan kaum muslimin. Yang untuk itu beliau berangkat dari Riyadh sejak 2 bulan sebelumnya dengan memakai mobil. Belum ada pesawat pada waktu itu. Mobil kerajaan. Yang untuk itu sarana prasarana belum semudah sekarang. Ya, harus melewati medan-medan yang cukup sulit. Nah, di tengah padang pasir, dan beliau membawa perbekalan cukup banyak. Ya. Karena beliau harus memantau dan tinggal juga di Mekah tidak jarang setelah ibadah haji, beliau masih tinggal 2 bulan berikutnya. Memastikan seluruh ibadah para jamaah haji kembali dalam keadaan selamat. Dan untuk itu pula beliau serius menanganinya. Pada tahun 1345 Hijriah, beliau membentuk lembaga yang khusus menangani ibadah haji ini, yang disebut Lajna Idaratil Hajj. Lajna Idaratil Hajj. Yang kemudian lajna ini yang tadi hanya merupakan panitia, lajna ditingkatkan pada tahun 1365 menjadi Al-Mudiriyah Al-Amah, Direktorat Umum Li Syu'unil Hajj, Direktorat Umum untuk urusan haji, yang tugasnya memantau pelaksanaan haji dan hal-hal yang memang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan pada tahun 1347 beliau menginstruksikan kepada seluruh mutawif untuk masuk ke madrasah khusus yang disiapkan untuk membina para mutawifun, sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak menyimpang ke sana kemari. Diberikan pengajaran di situ, dibina di situ para mutawifun terkait dengan pembinaan dengan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, dan juga akidah dan amal ibadah para mutawifun ini. Di antara jasa beliau terkait dengan pelaksanaan haji ini, pada tahun 1343 beliau telah menginstruksikan ya untuk kaum muslimin jamaah salat semuanya khalfa imamin wahid, di belakang satu imam, dan beliau menghapus ta'addudul jama'at, berbilangnya jamaah. Yani yang dulu sudah kita pernah jelaskan di masa Daulah Saudi al-Ula, ya, sudah dihapus, ditertibkan ini. Karena mereka tidak jarang berjamaah masing-masing sesuai dengan imam madhabnya. Sudah ditertibkan menjadi satu jamaah. Setelah lepas Makkah wal Madinah, lepas dari Daulah Saudiyah, rupanya terulang lagi. Dan ini ditertibkan kembali oleh Al-Malik Abdul Aziz pada tahun 1343. Di samping beliau memerintahkan untuk merenovasi dan memperbaiki Ka'bah Al-Musharrafah dan Masjidil Haram terkait dengan sarana dan prasarana. Yang itu bisa kita sebutkan upaya beliau di dalam memberikan khidmah terhadap Masjidil Haram pada tahun sejak tahun 1343. Beliau juga menginstruksikan dibentuknya lembaga khusus, idarah khasah, yang mengurusi Masjidil Haram. Yang mengurusi Masjidil Haram. Ya. Kemudian beliau juga pada tahun itu memerintahkan untuk membuat kiswah baru untuk Ka'bah. Dan mengeluarkan instruksi untuk segera melakukan renovasi-renovasi terhadap bangunan Masjidil Haram. Ya. Ini pada tahun 1343. Kemudian pada tahun 1345 beliau perintahkan untuk membangun kemah-kemah ya di tanah pelataran Masjidil Haram untuk dibangun, disediakan untuk para jamaah haji. Dan tentunya para jamaah haji enggak sepadat sekarang. Ya. Jauh tidak seperti sekarang. Dan beliau perintahkan kepada beliau perintahkan untuk memberikan lantai ya pada Mas'a. Mas'a itu wilayah untuk sa'i dengan batu granit supaya memudahkan para jamaah haji yang melakukan sa'i. Lalu beliau perintahkan juga pada tahun itu membentuk lajnah khusus yang mengurusi syu'un tadris, mengurusi urusan-urusan tadris, durus yang ada di Masjidil Haram, yang disebut dengan Hay'ah Al-Ilmiyah. Al-Hay'ah Al-Ilmiyah. Lalu ada pada tahun 1346 beliau memerintahkan untuk membuat penerangan-penerangan di Masjidil Haram. Tahun itu belum masuk listrik. Tahun itu belum ada listrik. Tapi beliau perintahkan untuk membuat penerangan-penerangan di Masjidil Haram. Kemudian beliau perintahkan membangun pabrik khusus ya, yang memproduksi kiswah Ka'bah yang terletak di Ajiat. Yang terletak di daerah bernama Ajiat. Kemudian tahun 1351 beliau perintahkan untuk mengganti kiswah Ka'bah dengan kiswah baru yang merupakan produk ya, produk dari industri kiswah yang beliau buat pada tahun 1346 sebelumnya. Dan beliau perintahkan untuk kembali melakukan renovasi di Masjidil Haram dengan biaya khusus pribadi beliau, ala hisabihi al-khas, dana dari beliau sendiri, bukan dari negara. Dan sejak saat itu pula, tahun 351 itu, beliau perintahkan, ya, ada para penjaga yang terus-menerus menjaga di sekitar Al-Hajarul Aswad. Petugas khusus yang menjaga di sekitaran Al-Hajarul Aswad. Kemudian pada tahun 1352, beliau buatkan sebuah jam khusus di Hijaz yang menjadi marja' mu'tamad untuk penentuan waktu di Masjidil Haram. Jadi rujukan jam yang beliau buat di situ. Tahun 1466, beliau perintahkan untuk mengganti pintu Ka'bah dengan pintu yang baru. Dibuat pintu khusus dan diletakkan sebagai pintu yang baru. Dan beliau perintahkan pula untuk memberikan atap kepada Mas'a. Memberikan atap ke Mas'a. Dan memperbaiki bingkainya Al-Hajarul Aswad. Pada tahun 1368, beliau mengumumkan untuk segera melakukan perluasan ke Masjidin Nabawi, Madinah. Pada tahun 1373, ya, instalasi listrik di Masjidil Haram selesai diperbaiki, selesai dibuat, ya, dan saat itulah awal mula sudah adanya apa, perlistrikan di sistem listrik di Al-Masjidil Haram. Dan beliau perintahkan langsung untuk meletakkan kahruba al-kahru'a, mirwaha al-kahrubaiyah, kipas angin, ya, di Masjidil Haram. Belum AC, ikhwan. Ya, masih jauh. Nah, kipas angin sudah Masya Allah pada saat itu. Tahun berapa? 1373 Hijriah. Yakni sekitar 1953 Masehi. 1953 Masehi. Kemudian hirs beliau terhadap ilmu wa ta'lim. Ya, ilmu wa ta'lim. Dan ini beliau berikan semangat yang besar kepada para keluarga-keluarga masyarakat di Saudiya untuk memperhatikan pendidikan putra-putra mereka. Di antara bentuk ihtimam beliau terhadap pendidikan ini, di antaranya Harakatul Ikhwan yang sudah pernah kita sebutkan kemarin, yang ini merupakan perhatian beliau kepada masyarakat-masyarakat Badui untuk mendidik dan membina mereka, yang beliau lakukan dengan cara mengutus para ulama, para mursyidin dari kalangan thalabatul ilm dalam rangka membina dan mendidik masyarakat Badui. Kemudian setelah dibukanya kota Mekah, beliau memerintahkan dibentuknya Mudiriyah Al-Ma'arif, belum muzara, belum kementerian, tapi Mudiriyah, Direktorat Umum Pendidikan, yang itu pada tahun 1344 Hijriah. Dan di zaman beliau sudah terbentuk lembaga-lembaga pendidikan, antara lain Al-Ma'hadul Ilmi As-Saudi di Mekkah Al-Mukarramah sejak tahun 1344. Kemudian Darut Tauhid di Taif pada tahun 1364, yakni sekitar tahun 45 Masehi. Kemudian juga terdapat lembaga Kuliyatus Syariah di Mekkah pada tahun 1369. Dan Ma'had Ar-Riyad Al-Ilmi, dibentuk Ma'had Ar-Riyad Al-Ilmi pada tahun 1370, yang ini merupakan cikal bakal Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud, yang sekarang menjadi Al-Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud. Dan yang lainnya dari upaya-upaya beliau rahimahullah di dalam memajukan dakwah dan daulah. Berikutnya adalah pada masa Al-Malik Saud bin Abdul Aziz rahimahullah, yang beliau adalah Al-Malik Al-Thani, raja kedua, yang menjabat mulai tahun 1373 hingga 1784, yaitu bertepatan dengan 1953 Masehi hingga 1964 Masehi. Beliau Al-Malik Saud lahir di Kuwait pada tahun 1319. Yani ketika Al-Malik Abdul Aziz berangkat untuk merebut Riyadh, beliau memiliki cabang bayi, masih bayi, baru lahir di tahun yang sama, 1319. Al-Malik Saud terdidik juga di atas pendidikan diniyah, dan beliau telah hafal Al-Quran pada usia belum atau usia 11 tahun. Beliau sudah menghafal Al-Quran pada usia 11 tahun, dan beliau terdidik dengan pendidikan dari ayahandanya, ya, dan banyak terlibat ikut duduk dengan para zuama, para umara, para ulama, yang dengan ikut duduknya beliau di majlis-majlis mulia ini memberikan pengaruh yang besar dalam kejiwaan beliau. Ya. Di samping beliau juga mahir, ya, mengikuti pendidikan-pendidikan rimayah, ya, memanah, menembak, berkuda, ini beliau kuasai dengan bagus. Dan beliau semasa ayahandanya sudah ikut sekian kali aktivitas politik dan aktivitas pertempuran, yaitu beliau ikut serta dalam pertempuran Jurab yang terjadi pada 1333. Saat itu beliau masih berusia 13 tahun. Ya, memimpin pasukan itu pada usia 13 tahun. Nah, dan beliau juga pernah diutus sebagai duta ke Qatar pada tahun yang sama. Juga pernah dikirim oleh ayahandanya pada tahun 1337 untuk menghentikan pemberontakan oleh kabilah Utaibah. Juga pada tahun 1921 Masehi, ketika konflik dengan Al-Rashid semakin memuncak, beliau pun turut andil membawa pasukan ke wilayah Ha'il. Beliau dilantik sebagai Waliul Ahd, sebagai putra mahkota pada 16 Muharram 1352, bertepatan dengan 11 Mei 1933 Masehi, sebagai Waliul Ahd. Yang kemudian sepeninggal ayahandanya, beliau dibaiat oleh para ulama, oleh para umara dan masyarakat atau rakyat Saudi sebagai raja. Ini pada 2 Rabiul Awal 1373, 9 November 1953. Di masa beliau dibentuklah beberapa kementerian. Di antaranya Wuzaratul Ma'arif, yang sebagai menteri pendidikan pertama adalah Al-Amir Fahd bin Abdul Aziz, yang nanti juga akan menjadi raja Malik Fahd. Dan Kementerian Ziraah, Tijarah, Muwasalat dan yang lainnya. Di antara bentuk juhud Al-Imam Saud, Al-Malik Saud bin Abdul Aziz, beliau melanjutkan manhaj dakwah, melanjutkan perjuangan ayahandanya, ya, yang menerapkan Alkitab was Sunnah, ya, ala madhabis salaf, dan juga tahkim asy-syari'ah al-islamiyah, beliau terapkan dalam semua sisi kehidupan kenegaraan. Kemudian upaya juhud beliau yang lainnya, di masa beliaulah dibuka jami'ah pertama di Saudi, di Al-Mamlaka As-Saudiyah, yaitu Jami'ah Al-Malik Saud. Jami'ah Al-Malik Saud pada tahun 1377 Hijriah, yaitu 1957. Dan pada masa pemerintahan beliau pulalah dibukanya Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah. Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah pada tahun 1380, yaitu bertepatan dengan 1961 Masehi. Yang saat itu menteri pendidikannya siapa? Al-Amir Fahd. Dan beliau juga memerintahkan pada tahun 1374 untuk dibentuknya Darul Ifta, Dar al-Ifta. Demikian pula beliau sebagaimana ayahandanya memiliki ihtimam terhadap urusan kaum muslimin, urusan kaum muslimin di dunia, tidak hanya di dalam negeri. Ya. Di antaranya beliau perintahkan untuk mengadakan muktamar-muktamar Islam. Beliau perintahkan untuk mencetak buku-buku Islam, ya, buku-buku yang ditulis oleh karya para immatu dakwah dan para ulama yang lainnya. Dan demikian pula beliau mengembangkan hay'a al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dan pada masa beliau juga dibentuk pertama kali kulliyah askariyah, yaitu yang diberi nama kulliyah atau kulliyah Al-Malik Abdul Aziz Al-Harbiyah yang terletak di Riyadh. Pada tahun ini dibentuk pada tahun 1961. Adapun khidmah beliau terhadap Masjidil Haram, khidmah beliau terhadap Masjidil Haram pada tahun 1373 beliau memerintahkan pertama kali untuk membuat pompa air di sumur Zamzam. Sebelumnya enggak ada, dipakai timba. Pertama kali beliau letakkan pada tahun 1373 pompa khusus untuk menaikkan air Zamzam. Tahun 1375 beliau perintahkan untuk melantai, disempurnakan lagi lantai di Mas'a. Ya. Dan mengganti ini lampu-lampu yang dulunya terbuat di sekitar Hajar Ismail, Al-Hajarul Aswad, ada lampu-lampu yang masih belum listrik dulu. Nah, saat itu beliau ganti semua dengan penerangan dari listrik. Kemudian tahun berikutnya 76 beliau buatkan, perintahkan untuk membuat bingkai Hajar Aswad itu dari perak murni. Dan beliau perintahkan juga membuat tangga bergerak namun masih terbuat dari kayu di Ka'bah, di pintu Ka'bah. Dan tahun 1377 keluarlah instruksi dari beliau untuk memperluas al-mataf, untuk memperluas al-mataf. Memperluas tempat tawaf. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, yang kemudian di akhir hayat beliau terjadi musibah yang menimpa beliau secara pribadi, yakni beliau sering kali sudah lama mengeluhkan sakitnya beliau. Yang sakit beliau ini mengharuskan beliau harus sering meninggalkan al-mamlakah menuju berbagai rumah sakit di Eropa, ya, untuk melakukan pengobatan dan operasi terhadap penyakit beliau tersebut. Dan subhanallah, penyakit beliau yang semakin parah itu berpengaruh kepada sifat atau temperamen beliau, sehingga beliau sering marah, ya, sering emosional. Wabil khusus pada masa-masa itu waliul ahad yaitu Malik Faisal sering terjadi khilaf antara beliau terkait dengan kebijakan-kebijakan negara, urusan-urusan negara, sampai memuncak masalahnya hingga akhirnya keluarga Ahlu Su'ud bermusyawarah dengan para ulama, kibarul ulama, akhirnya dikeluarkanlah instruksi ketetapan Hay'ah Kibar Ulama pada 16 Sya'ban 1383, yaitu Januari 1964, bahwa yang bertugas adalah Faisal, Amir Faisal, mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri. Namun masih terus terjadi masalah berkembang, muncul. Beberapa bulan kemudian ditetapkan perintah atau ketetapan keputusan Hay'ah Kibar Ulama tertanggal 16 Dzulqa'dah 1383, bertepatan 29 Maret 1964, kekuasaan diserahkan kepada Al-Malik Faisal. Namun Malik Suud masih berposisi sebagai raja. Namun operasional kekuasaan sehari-hari langsung dipegang oleh Malik Faisal, sementara beliau ditempatkan sebagai Malik dan tetap dihormati. Tetap dihormati. Namun terus situasi tidak menguntungkan. Ya, maka keluarga, berkhusus Majlis Al-Wuzara yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Aziz, putra tertua setelah Suud dan Faisal, memandang bahwa jalan satu-satunya adalah diberhentikannya Al-Malik. Maka mereka meminta fatwa dari Hay'ah Kibar Ulama yang saat itu dipimpin oleh Syekh Al-Allama Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Maka pada tanggal 27 Jumadal Akhirah 1384 Hijriah, bertepatan dengan 2 November 1964, dengan sangat terpaksa Al-Malik Suud diberhentikan dari jabatan sebagai raja. Namun bukan dengan cara pemberontakan, bukan dengan cara revolusi, bukan cara dengan cara demonstrasi, namun ini yang memutuskan siapa? Ahlul Halli wal Aqdi dan para ulama. Ahlul Halli wal Aqdi dan para ulama. Ya. Yeah. Ulama-ulama kibar berkumpul, bermusyawarah, dan juga para amir, para umara dari kalangan Ahlus Suud, ya, berkumpul, mereka memusyawarahkan hal ini dan sampai pada satu keputusan, ketetapan bahwa Malik Suud harus diberhentikan dari jabatan sebagai raja, karena sudah enggak mungkin beliau memimpin dalam kondisi sakit seperti itu. Ya, yang sakit yang berpengaruh sampai kepada apa? Kejiwaan beliau. Sehingga esok harinya Al-Malik Faisal dibaiat sebagai raja. Yang ya tabiat manusia, awal mula Malik Suud tidak mau berbaiat, tidak terima dengan keputusan itu. Namun tidak lama kemudian pada tanggal 2 Ramadan 1384, Malik Suud mau membaiat saudaranya Malik Faisal sebagai raja. Hingga istama'a al-kalimah, tetaplah tersatukan kalimat, ya, dan tidak ada ancaman perpecahan di kalangan keluarga Suud pada saat itu. Hingga kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, beberapa tahun kemudian Malik Faisal atau Malik Suud meninggal dunia, yaitu beliau meninggal ketika beliau berobat di Yunani. Ya, kita berobat di Yunani pada tahun 1388 Hijriah atau 1969 Masehi. Mengetahui hal itu, Malik Faisal segera menginstruksikan untuk mengirim pesawat khusus menjemput jenazah Malik Faisal, yang kemudian pada hari itu pula sampailah jenazah dan disolatkan di Masjidil Haram dan dimakamkan di Riyadh di sisi makam ayahanda dan kakek-kakeknya. Ilahuna pelajaran kita pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan satu dan dua kali pertemuan lagi, mudah-mudahan majlis ini telah tuntas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.